hidup bernilai tanpa hutang adalah mimpi bagi tiap manusia. Hidup bernilai tanpa hutang tentu sangat menggairahkan. Namun, awas, jangan dulu buru-buru berpikir hutang yang saya bicarakan adalah angka, rupiah, ataupun uang. Bukan. Hutang yang saya bicarakan bukan uang. Karena hidup tanpa berhutang bagi orang tentang uang itu banyak. Tapi hidup tanpa berhutang adalah hidup yang bernilai tanpa hutang melakukan apa yang baik di kehidupan. Adalah hutang besar jika kita punya kesempatan berbuat baik pada seseorang. Menolong yang lemah, menghibur yang susah. Membantu mereka yang terluka tetapi tidak melakukannya adalah sebuah hutang yang sulit untuk dilunasi. Karena itu, bangunlah hidup bernilai tanpa hutang dengan berbuat kebajikan dimanapun Anda punya kesempatan. Jangan lengah dan kehilangan karena itu akan sangat menyedihkan. Hidup bernilai tanpa hutang sungguh menggairahkan karena Anda membangun harapan demi harapan akan masa depan, menciptakan kepuasan demi kepuasan di dalam kehidupan. Anda akan sangat menikmati hidup bernilai karena Anda hidup tak berhutang. Bukan tak berhutang uang, tapi Anda tak berhutang kesempatan untuk berbuat kebaikan. Lihatlah sekelilingmu, ada terlalu banyak kesempatan bagimu untuk meraih dan membangun hidup bernilai dengan berbuat kebaikan. Jika itu yang kita lakukan, maka kehidupan bersama akan menjadi sangat indah. Dan tiap orang yang susah akan selalu punya harapan karena selalu tersedia orang yang berbuat kebaikan. Paling tidak, Anda adalah orangnya. Bangunlah pengharapan, bukankah itu menyenangkan? Kehadiran Anda menjadi pertolongan, bukankah itu penuh dengan nilai? Nah, mari kita belajar tak sekedar hidup tanpa hutang uang, tapi mari kita belajar untuk hidup bernilai tanpa hutang kesempatan berbuat kebaikan. Bangun, kerjakan, temukan kepuasan, maka Anda akan mengerti hidup ini sangat bernilai. Bukan berapa yang Anda miliki, tapi berapa kemampuan Anda untuk berbagi. Ingat, bukan berapa yang Anda miliki, tapi berapa kemampuan Anda untuk berbagi. Selamat memikirkan, menempatkan diri, dan membuat keputusan. Lakukanlah hidup bernilai tanpa berhutang. Bersama saya, Bigman Sirait.